Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, falhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan bermodalkan dua nikmat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah azza wa jalla dengan sempurna. Kita bisa beraktivitas mencari nafkah, bertolabul ilmi, mempelajari ilmu agama, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan lebih daripada itu semoga Allah azza wa jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Hadirin barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kita hendak mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan, yang itu merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia sebagai talib ataupun talibah, baik dia sebagai mudarris ataupun mudarrisah, baik dia sebagai seorang walad ataupun seorang walid, apakah dia sebagai karyawan ataukah sebagai juragan, sebagai bosnya, selama dia hidup di dunia ini, maka ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, pastilah dia akan dicoba, akan diuji. Dan ujian cobaan yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada masing-masing hamba itu sesuai dengan kadar keimanan mereka. Apabila kadar keimanannya, kadar keagamaannya kuat, maka semakin kuat juga ujian dan cobaan yang dia hadapi. Sehingga inna asyaddal baya, inna asyaddal bala al-ambiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya cobaan, ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi dan rasul. Kita ketahui bersama bahwa para nabi dan rasul keimanan mereka melebihi keimanan umatnya, karena mereka menjadi utusan Allah Azza wa Jalla. Thummal amthal fal amthal, kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka, para sahabat, para tabi'in. Dan apabila keimanan seorang hamba raqiqah, tipis, kecil, kadar keagamaan seorang hamba kecil, lemah, maka cobaan yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepadanya pun ringan. Namun tentulah masing-masing dari mereka yang mendapatkan cobaan dan ujian tadi tetap merasakan beratnya cobaan dan ujian yang dihadapinya. Kalau boleh kita gambarkan, ketika seorang belajar masih pada tingkatan kanak-kanak, ya TA atau TK, ketika ujian semesteran, ya dianggap sulit oleh anak-anak. Ya, menghafal doa-doa, menghafal bahasa Arab, dan seterusnya, terasa berat oleh mereka. Naik ke atasnya jenjang TK atau SD, ketika ujian semester juga dirasa oleh anak-anak setingkat tersebut terasa berat, sulit. Nah, naik ke atasnya lagi tingkatan mutawasithah atau SMP, naik ke atasnya lagi tingkatan tsanawiyah atau tingkat SMA, itu juga lebih berat lagi. Nah, masing-masing dari yang mendapatkan ujian tadi, yang sedang menjalani ujian, terasa berat. Illa man rahimahullah, kecuali yang telah mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga diantara upaya agar masing-masing kita bisa melewati dan menjalani ujian-ujian dan cobaan di dunia ini adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Ya. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diluluskan dari ujian tersebut, agar diistiqomahkan di atas al-haq, di atas kebenaran, agar dimudahkan dalam menjalani rintangan, kesulitan yang ada. Dan tidak kalah penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika berdoa itu hendaknya kita perhatikan sebab-sebab yang akan menjadikan doa seseorang mustajab. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang sedang kita pelajari ini, dulu di awal-awal, beliau menyebutkan sebuah pasal, syurutud du'a al-mustajab, syarat-syarat doa agar mustajab. Kata beliau bahwa doa, demikian juga permohonan perlindungan, membacakan ayat-ayat Al-Quran, meruqyah, ya, dan yang semisalnya, itu seperti pedang. Ya, doa, kemudian ta'awudzat, bacaan-bacaan ayat ta'awud, tayyib, itu seperti pedang. Jadi pedang di samping harus tajam, akan tetapi pemainnya yang memainkan pedang itu juga harus piawai, harus lincah, lengannya kuat, lentur. Tidak cukup pedang itu tajam saja, tapi yang memainkannya pun harus pandai, harus lincah, harus kuat lengannya. Karena kalau pedang itu meskipun tajam, tapi yang memainkannya adalah yang tidak pandai, yang tidak bisa, maka ya tetap akan kalah, tertebas oleh musuh, tertusuk oleh musuh, nah, tertangkis dan seterusnya. Di samping itu, penghalang-penghalang untuk sampai pada sasaran itu harus tidak ada. Nah, barulah pedang itu akan mengenai sasarannya, menebas musuh yang menjadikan musuh itu pun kalah. Sehingga doa itu juga demikian kondisinya. Hendaknya doa tersebut adalah doa yang soleh, doa yang baik, yang bagus. Bukan doa-doa yang jelek. Bukan doa-doa yang mengandung dosa, mengandung kemaksiatan. Tapi doa itu adalah doa soleh, doa yang baik, yang bagus. Kemudian orang yang berdoa itu memusatkan fokus antara kalbu dengan lisannya. Ya, kalbunya dengan lisannya connect, nyambung. Ya Umar, Hammam. Jadi ketika berdoa antara perhatian dengan lisannya itu harus nyambung, harus connect. Jangan sampai ketika seorang berdoa ya pikirannya kemana-mana, dia memohon ya Allah, padahal sini ngalamun gitu ya, nggak connect, nggak fokus, nggak nyambung antara ya kalbunya, pusat perhatiannya dengan lisannya. Kemudian yang ketiga, tidak ada penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Nah, sehingga di antara penghalang-penghalang terkabulkannya doa, dalam sebuah riwayat kita ketahui bersama, pakaiannya dari pakaian yang haram, ya hasil curian, hasil korupsi dan seterusnya, makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, ya sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan fa ana yustajabula, bagaimana mungkin doa orang tersebut akan terkabulkan. Nah, dan juga memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dikarenakan dosa dan kemaksiatan juga bisa menjadi sebab terhalanginya doa kita. Ya, istighfar di setiap harinya Rasul alaihi salatu wasallam sampai ratusan kali, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari segala dosa. Sehingga dengan demikian, semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla mustajab, terkabulkan. Itulah dinubarakallahu fikum yang hendak kita ingatkan berkaitan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dalam menjalani ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia ini terasa ringan, terasa mudah, ada solusi, ada jalan keluar, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam menghadapi masalah dan seterusnya. Karena sebagaimana yang telah kita lewati juga dalam kitab ini, bahwa di antara akibat buruk kemaksiatan akan menjadikan urusan yang dihadapi oleh seseorang sulit. Ya, sebagaimana ketika seorang takwa kepada Allah Azza wa Jalla akan dimudahkan urusannya, akan diberikan solusi oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan muskilah, masyakil yang dihadapi, maka ketika dia ya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla banyak dosanya, maka problem-problem, muskilah, masyakil yang dihadapinya pun cuntel, rumit, sulit. Ya, tidak ada jalan keluarnya. Kemudian barakallahu fikum hadirin, kita lanjutkan untuk mendengarkan Pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini, Ad-Da'u Dawa, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan maqamatul asyik, tingkatan-tingkatan orang yang gandrung, yang senang kepada sesama jenis yang bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ini menjurus pada penyakit dari kaum Lut. Kemarin telah kita dengarkan beliau menyebutkan bahwa orang yang kondisinya seperti itu ada tiga tingkatan. Yang pertama masih ibtidai, masih permulaan. Yang kedua pertengahan, dan yang ketiga sudah sampai ya tingkatan parah. Ketika seorang pada tingkatan pertengahan, afwan, permulaan, maka wajib bagi dia untuk mencegahnya, menolaknya, menjauhkannya dengan sekuat tenaga. Ya, dengan sekuat tenaga. Kemudian ketika seseorang sudah pada tingkatan pertengahan ataupun pada tingkatan yang parah, maka fa'alaihi kitmanu dzalik, wajib bagi dia untuk menahannya, menyembunyikannya. Tentu saja lebih daripada itu wajib bagi dia untuk mencabut diri dari perbuatan itu dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau berikutnya, wa khabarul asyik al-mutahattik 'indan nas fi hadzal bab yufidul qat'a al-yaqini. Berita dari pelaku perbuatan ini yang membeberkan kejelekannya di tengah-tengah manusia, membuka aibnya di hadapan manusia, yufidul qat al-yakini, memberikan faedah yakin. Ya, masyarakat yang mendengar itu langsung percaya, yakin dengan apa yang diberitakannya. Bal idza akhbarahumul maf'ulu bihi an nafsihi kadziban wa iftira'an 'ala ghairihi jazamu bi sidqihi jazman la yahtamilun naqid. Bahkan kalau seandainya si maf'ul, objeknya, ya, objeknya, maf'ulnya, kurbannya, kalau seandainya dia memberitakan terkait dengan dirinya, kondisi dirinya, meskipun dusta, ataukah mengada-ada, ya, dalam rangka menjatuhkan nama baik orang lain, dalam rangka menjelek-jelekan orang lain, kemudian orang ini tadi mengaku-ngaku meskipun dusta, mengada-ada, yang terjadi di tengah masyarakat, jazamu bisidqi, masyarakat pun mereka langsung percaya, la yahtamilun naqid, percaya dengan sepenuhnya dengan kepercayaan yang tidak ada kemungkinan lawanannya. Yani enggak mungkin itu dusta. Benar pengakuannya. Balau jama'ahuma makanan wahidun ittifaqan la jazamu anna dhalika an wa'din wattifaqin bainahuma. Bahkan kalau seandainya keduanya, antara pelaku dengan korban, antara fa'il dengan maf'ul, apabila keduanya bertemu di sebuah tempat dengan tanpa sengaja, ya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ketemu, kebetulan saja, niscaya masyarakat akan menganggap bahwa itu sudah janjian dulu, sudah ada apa namanya itu, ya tadi perjanjian dulu, janji untuk ketemu di sebuah tempat. Nah, ini menunjukkan bahwa jeleknya perbuatan itu. Wa jazmum fi hadzal bab 'ala dhunun wa takhayyul wa syubah wal awham wal akhbar al kadzibah. Padahal keyakinan mereka tadi dibangun di atas prasangka, yakni dzun yang marjuh, ya perkiraan yang lemah, ya dibangun di atas khayalan, ya kerancuan berpikir, wal auham, ya keliru dalam memahami, dan juga dibangun di atas berita-berita yang dusta, yang palsu. Namun keyakinan mereka kajazmi bil hissiyat al musyahadah, keyakinan mereka dengan berita tersebut seperti keyakinan mereka terhadap benda-benda yang bisa terlihat, yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya. Karena saking buruknya perbuatan itu, masyarakat pun langsung percaya begitu saja. Wa bidzalik, oleh karenanya, waqa'a ahlul ifki fit thayyibah al mutayyibah, terjatuhlah orang-orang yang menuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Ketika itu mereka menuduh kepada at-thayyibah, seorang wanita yang baik, al-mutayyibah, yang dianggap baik, dipandang baik oleh umat, oleh Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya maupun orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah habibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan atau istri tercinta Nabi, dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan, dan masyarakat langsung percaya. Ya, masyarakat langsung percaya padahal ya berita itu masih prasangka. Masih dugaan-dugaan. Baik. Mungkin ada yang ingat tadi disebutkan kisah tentang al-ifki, al-ifak, tuduhan yang bukan-bukan menimpa istri Nabi. Siapa yang dimaksud dengan istri Nabi tadi? Belakangnya antum siapa, Ibrahim? Nah itu Fahri, Fadhol Fahri. Siapa yang dimaksud istri Nabi tadi? Yang dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan, siapa beliau? Enggak tahu. Azam? Enggak tahu juga. Umar tahu? Siapa? Siapa Ibrahim? Siapa Him? Ibrahim, siapa? Istri Nabi tadi siapa? Loh, Ibrahim ditanya, siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, al-mubra'ah min fawqi sab'i samawat, di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibersihkan, disucikan nama baiknya. Ya, dibela, dibersihkan nama baiknya, kehormatannya oleh Allah Azza wa Jalla dari atas langit yang ketujuh. Turun wahyu, turun ayat membela Aisyah, membersihkan nama baik dan kehormatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dengan sebab apa masyarakat kita ketika itu percaya? Ya, bukan karena pasti, bukan karena keyakinan, tapi masih praduga. Ya, masih dzon marjuh. Ya, perkiraan yang lemah, bukan dzon rajih, bukan perkiraan yang kuat. Bi syubhati maji'i Sufwan ibnil Mu'attil biha wahdahu khalfal askar. Syubhatnya apa? syubhatnya, kerancuan yang menjadikan mereka yakin tadi adalah karena Aisyah datang bersama Sufwan ibnul Mu'attil, ya, atau Ka'al Mu'attal, berdua. Mereka datang belakangan, terlambat, ya, daripada rombongan para pasukan. Tayyib. Kayaknya Pak Jarwo apal ini. Kisahnya bagaimana Pak Jarwo? Kok bisa tertinggal, kenapa? Nah, jadi itulah cobaan atau awal mula sebab kenapa sampai terjadi tuduhan yang bukan-bukan kepada istri Nabi tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Zaid, bisa ngulangi? Insyaallah bisa, ya. Insyaallah. Sekarang bisa. Udah cukup pintar jawabnya. Sekarang saya tanya Zaid. Aisyah kan tertinggal. Kenapa kok tertinggal tadi? Ya, mencari perhiasannya yang jatuh. Jadi buang hajat, ya, kemudian balik, kodoloh perhiasannya hilang, berusaha mencari. Taib, kemudian pasukan bersama Rasul alaihi salatu wasallam melanjutkan perjalanan. Dikiranya Aisyah sudah berada di dalam, ya, sekedup. Ya. Sekedup itu kayak apa namanya itu? Kayak apa istilahnya? Tandu, ya, tandu ada rumahnya kecil, ya. Taib yang diangkut oleh beberapa orang. Nah, karena memang Aisyah kurus atau kecil, ya, sementara para sahabat yang memanggul itu kuat-kuat, ya, tidak terasa taunya mereka Aisyah sudah di dalam. Tapi sampai di Madinah, ternyata diketahui ternyata Aisyah enggak ada. Ditunggu-tunggu, ya, cari-cari kabar, ditunggu ternyata pulang. Dikawal Tayyib atau dinaikkan di atas unta bersama tadi siapa namanya Sufwan ibnu al-Mu'attal ataukah al-Mu'attil. Lah, melihat kejadian itu, orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat benih penyakit, mereka pun kemudian memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mencoreng nama baik keluarga Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sekali lagi, sebab apa masyarakat ketika itu banyak yang langsung percaya padahal itu perbuatan yang keji, perbuatan yang apa ya, yang kotor, yang jelek gitu kan. Sepele sebenarnya, karena ya datang belakangan bersama sahabat. Ya kan, cuma berdua. Lihat tadi perbuatan penyakit masyarakat negeri Sodom atau kaum Lutiyah, karena buruknya, jeleknya penyakit itu, ketika ada seseorang mungkin dia korban, ya, hendak menjatuhkan nama baik orang lain dan seterusnya, kemudian dia menyatakan berita ini, berita itu di tengah masyarakat, niscaya yang akan terjadi masyarakat pun akan percaya. Ya, akan percaya begitu saja. Nah, sehingga di barakallahu fikum, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar selamat dari penyakit yang menjijikkan ini tadi. Tayyib, hatta halaka man halaka, kata al-Malif rahimahullah, terkait dengan tuduhan yang bukan-bukan kepada istri Nabi yang tercinta tadi, sampai menjadikan binasalah orang yang binasa, terjatuh dalam dosa besar orang yang terjatuh dalam dosa besar, karena menuduh tanpa bukti, ya, hanya dibangun di atas prasangka dan perkiraan. Walaula an tawallallahu subhanahu wa ta'ala bara'ataha, kalau seandainya Allah azza wa jalla tidak menurunkan ayatnya, firmannya sebagai bentuk bebasnya dan bersihnya Aisyah dari perbuatan itu, wa dzabba anha, dan pembelaan dari Allah azza wa jalla, wa takdziba qadhifiyah, dan ayat itu mendustakan orang-orang yang menyebarkan berita burung, ya berita palsu, na'am, la kana amran akhar, niscaya urusannya beda lagi. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa menurunkan ayatnya, menurunkan firmannya yang bersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, membersihkan kehormatan nama baik baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sebelum kita lanjut, mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan cobaan yang mungkin terasa berat kita rasakan, maka hendaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, meningkatkan iman, meningkatkan takwa, banyak-banyak beribadah, beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Karena dengan sebab itu telah kita dengar tadi bahwa ketika seorang itu takwa, ya urusannya akan dimudahkan, problemnya akan diurai oleh Allah azza wa jalla, benang ruwetnya akan diudari dengan mudah oleh Allah azza wa jalla. Jangan sampai ketika seorang mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan seberat apapun atau kajutru mungkin itu ringan, ya seseorang malah semakin jauh dari Allah azza wa jalla, malah melakukan perbuatan maksiat dan seterusnya, justru perbuatan maksiat dan dosa yang dia lakukan semakin akan menambah ruwetnya benang yang sudah bundet tadi. Ya. Hadirin barakallahu fikum, apapun yang dikatakan oleh orang lain, apapun yang dilontarkan oleh umat manusia, maka kalau seandainya kita tidak melakukannya, kalau memang kita bukan pelakunya, maka niscaya ucapan itu tidak akan memudaratkan kita. Ya, banyak dari kita yang sudah hafal hadis Arba'in Nawawi yang menyebutkan bahwa kalau seandainya seluruh umat manusia, bangsa jin, bangsa manusia, mereka bersatu padu untuk memudaratkan kalian, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mencelakakan kalian kecuali memang yang telah Allah azza wa jalla apa? Tetapkan. Ya. Sehingga meskipun mereka se-RT, meskipun mereka se-kampung, meskipun mereka se-dunia hendak mencelakakan kita, kalau seandainya Allah azza wa jalla tidak menghendaki, niscaya secuil, sekuku ireng pun enggak akan mengenai kita. Kita enggak akan celaka. Yang jelas, jaga ibadah kita kepada Allah azza wa jal, jaga iman kita, takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika kejelekan itu memang Allah azza wa jal telah mengendaki akan menimpa kita, meskipun seluruh manusia ya bersatu padu kompak untuk menolong kita, menyelamatkan kita, mereka enggak mampu. Tetap ya kecelakaan itu pasti akan menimpa kita. Sehingga kita ingat dan harus percaya dengan takdir, ya, bahwa semuanya yang di dunia ini tidak lepas dari takdir kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.